Yang kedua, majas, makna majasi atau kiasan. Al-majazu wal-lafdul mustakmalu fi ghairi ma wudi'alahu. Majas adalah lafaz yang digunakan selain makna yang diletakkan baginya makna sesungguhnya. Contohnya adalah kata asad, singa, yang digunakan untuk menyebut seorang laki-laki yang amat pemberani. Yang digunakan tidak termasuk yang tidak digunakan lagi, yang tidak dapat dinamakan hakikat atau majas. Selain makna yang diletakkan baginya makna sesungguhnya, tidak termasuk makna secara hakiki. Sebuah lafaz tidak boleh dibawa kepada makna majas kecuali jika ditunjukkan oleh dalil yang sahih yang menghalangi dari makna sesungguhnya. Dalam ilmu bayan, dalil tersebut disebut qarinah. Sebuah lafaz yang dibawa kepada makna majas dianggap sah bila memenuhi syarat, yaitu adanya ikatan antara maknanya yang hakiki dan maknanya yang majazi, agar ungkapan tersebut menjadi benar. Dalam istilah ilmu bayan, ikatan tersebut dinamakan alaqah. Alaqah dapat berupa musyabahah atau keserupaan, dan dapat berupa yang lain. Jika alaqah tersebut berupa musyabahah, maka bentuk majas tersebut disebut isti'arah. Contohnya adalah bentuk majas dengan lafaz asad untuk seorang laki-laki yang sangat pemberani. Jika alaqah tersebut bukan berupa musyabah, maka bentuk majas tersebut disebut majas mursal jika bentuk majasnya dalam hal kata, dan disebut majas akli jika bentuk majasnya dalam hal penyandaran. Contoh majas mursal adalah kamu berkata ra'ainal matara, kami memelihara hujan. Kata hujan merupakan majas dari rumput. Bentuk majas di sini dengan kata. Contoh majas akli adalah kamu berkata anbatal matarul uthba, hujan menumbuhkan rumput. Semua kata dimaksudkan sesuai dengan makna sesungguhnya, tetapi penyandaran pekerjaan menumbuhkan kepada hujan adalah bentuk majas, karena yang menumbuhkan hanya Allah Ta'ala. Bentuk majas di sini adalah dalam hal penyandaran. Termasuk majas mursal adalah bentuk majas biziyadah dengan penambahan, dan bentuk majas bilhafdi atau penghilangan. Contoh majas biziyadah adalah firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Mereka mengatakan bahwa huruf kaf di sini adalah kaf ziyadah yang berfungsi untuk menguatkan, yaitu menguatkan penafian keserupaan dari Allah Ta'ala. Contoh majas bil hadfi adalah firman Allah Ta'ala was'alil qaryata, dan tanyakanlah kepada penduduk negeri. Quran Surat Yusuf ayat 82. Maksudnya tanyakanlah kepada penduduk negeri. Kata penduduk negeri, ahli, dibuang sebagai bentuk majas. Majas itu banyak macamnya yang dibahas dalam ilmu bayan. Makna hakikat dan majas dibahas dalam usul fikih, karena sesuatu yang ditunjukkan oleh lafaz kadang bersifat hakiki dan kadang bersifat majasi, sehingga membutuhkan pengetahuan dan hukum tentang keduanya. Wallahu a'lam. Perhatian. Pembagian kalam menjadi hakikat dan majas dalam Al-Quran dan selainnya sudah masyhur menurut banyak ulama mutaakhirin. Sebagian ulama mengatakan bahwa dalam Al-Quran tidak ada majas. Sebagian yang lain mengatakan bahwa tidak ada majas dalam Al-Quran dan selainnya. Pendapat ini dipegang oleh Abu Ishaq al-Isfirayini. Di antara ulama mutaakhirin yang berpendapat seperti ini adalah Muhammad Al-Amin Ash-Shinkiti, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim, telah menjelaskan bahwa hal ini merupakan istilah yang baru setelah masa tiga generasi yang utama. Dia membela pendapatnya ini bahwa pendapatnya inilah yang benar, disertai dengan dalil-dalil yang kuat dan banyak yang bisa menjelaskan kepada orang yang mau menelaahnya.